Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan siapapun yang hadir, termasuk orang-orang yang benar-benar benar dan bersih tauhidnya. Pasti lihat baju saya, ini cocok dengan yang semalam dipakai di ELC ya. Belum sempat ganti, Pak. Siapa yang bisa jawab, hadiahnya umroh. Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Ongkos masing-masing. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi? Cung. Ayo umat Islam. Ya. Memperbaiki akhlak 80. Lebih dekat ke dalil. Ayo cepat. Itu baru sampai ke Qatar. Eh. Yang keras. Innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Silo Pak, maaf Pak. Innama bu'itstu. Semoga Allah mengundangnya umroh. Amin. Bersama yang mengaminkannya. Oh, Allah Maha mendengar, hadirin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, mengapa Rasul kau diutus ke bumi? Innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Beliau berjuang siang malam, bersimbah keringat, air mata, bahkan darah agar manusia memiliki kesempurnaan akhlak. Karena masalah dalam hidup ini adalah masalah apa? Akhlak. Bukan masalah politik. Politik yang tidak berakhlak yang jadi masalah. Bukan masalah ekonomi. Ekonomi yang tidak berakhlak jadi masalah. Bukan masalah jabatan. Pejabat yang tidak berakhlak yang jadi masalah. Benar? Saya sudah ngecek santri akhwat yang belum menikah. Santri, maukah punya suami rupawan? Mau. Sudah rupawan pintar? Mau. Sudah rupawan pintar rezekinya melimpah? Mau, tapi akhlaknya bejat, amit-amit gitu kan. Jadi ada harapan bagi yang kurang rupawan, kurang kaya, kurang pintar, asal akhlak ada harapan. Sama, saya juga nanya coba ke yang ini, maukah punya istri yang rupawan? Yang ada di kemana? Rupawan, pintar, rezekinya banyak, tapi akhlaknya mulia. Saya sudah mengerti penderitaan bapak-bapak itu gara-gara akhlak istrinya. Nah, Bu, Pak, sepakat? Bapak tahu tidak bahwa amalan yang paling berat mizannya, timbangannya di akhirat apa? Akhlak. Sholat ada timbangan, saum ada timbangan, tapi yang terberat itu adalah akhlak. Orang yang ibadahnya standar, akhlaknya bagus, di sisi Allah sama dengan ahli tahajud dan ahli saum. Tahu ketika dibangkitkan nanti di yaumul kiamah yang paling dekat dengan Rasulullah siapa? Yang paling baik akhlaknya. Yang afdalul imanan, yang imannya paling bagus apa cirinya? Akhlaknya yang paling baik. Jadi kalau ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar, jangan lihat sorbannya, jangan lihat penampilannya, lihat akhlaknya. Sepakat? Akhlak datang dari mana? Jawab. Jawab hadirin. Dari? Jung yang bisa jawab hadiahnya haji. Ketemuannya di Arafah. Dari mana Pak? Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Tahuilah dalam tubuh ini ada sesuatu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan kalbu. Hati nurani kita. Sayangnya sedikit orang yang memikirkan hati. Kecuali kalau dia sedang sakit hati. Atau jatuh hati. Atau patah hati. Selebihnya orang lebih memikirkan rumah yang lapang daripada hati yang lapang. Penampilan yang indah daripada hati yang indah. Berapa banyak ibu-ibu yang sebelum tidur lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati. Benar? Masalah Indonesia teh intinya masalah hati nurani. Ada yang nyimak tadi malam di ELC, Cung? Hah? Bisa dirasakan sendiri kan? Bagaimana emosi, bagaimana hati, semua itu dari hati. Hati marah, keluar. Hati sedih, keluar. Nah, Bapak Ibu, hati dibagi tiga. Satu, kolbun, mayit, hati yang mati. Hati mati itu sudah tidak ada lagi peri kemanusiaan, sudah tidak jalan hatinya. Pernah dengar? Pamannya Presiden Korea Utara yang ditangkap, ini berkuasa, ditangkap lalu diadili tanpa pembelaan, lalu dihukum mati. Saya lihat di National Geographic itu dihukum matinya pakai apa? Pakai senjata anti pesawat udara. Sampai habis itu badannya tidak bersisa. Pernah mendengar kemarin pembunuhan yang dimutilasi? Sesudah dimutilasi, dilarutkan pakai cairan asam. Sampai habis badannya, katanya begitu. Ini adalah manusia-manusia yang sudah kolbun mayit. Sudah tidak ada hati nurani. Jauh lebih keji dari binatang. Kalau binatang insting, kalau manusia jahat pakai akal. Dua, kolbun marid. Hati yang sakit. Tahu ciri hati yang sakit? Serba gak enak hidupnya. Resah, galau, gelisah, cemas. Enggak ada tenangnya. Tapi gelisahnya hanya urusan duniawi saja. Badan sakit, hati sehat, tenang. Badan sehat, hati sakit, sengsara. Bruce Lee, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Bunuh diri. Bukan karena masalah fisik, masalah hati. Hadirin, di pesantren ada namanya santri Mas Punto, matanya buta, kakinya lumpuh, sakit. Ditanya, Mas, bagaimana hidup seperti ini? Jawabannya sederhana. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan engkau dustakan? Lebih banyak bersyukurnya daripada menderitanya, padahal tidak bisa lihat, tidak bisa jalan. Yang ketiga adalah kolbun salim. Satu, dua, kolbun marid, tiga. Nah, kolbun salim inilah orang yang paling bahagia. Kolbun salimah anteng hidupnya. Dipuji, dicaci, sama, sama. Enggak ngepek. Dipuji tidak bangga, dicaci tidak terluka. Kenapa? Karena dia lebih sibuk dengan penilaian Allah. Ada uang, gak ada uang, sama. Karena dia lebih yakin dengan janji dan jaminan Allah. Mutasi dipindahkan kemana? Tenang. Yang gelisah mah, kalaupun marid. Tenang aja, jabatan mah gak ketuker. Emang takdir bisa ketuker? Kak, apa yang untuk saya pasti ke saya. Apa yang bukan untuk saya gak akan pernah ke saya. Adem, anteng. Makanya orang yang kolbun salim, dia tentram dan menentramkan. Dia ajeg dan mengajegkan. Pertanyaan, Bapak, Ibu kira-kira yang mana? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Jawab. Apa? Kolbun salim. Saya lupa ngasih tahu, ciri kolbun marid itu tidak ngaku. Maaf ya, ada yang kelewatannya. Jadi orang kalau badannya sakit ngaku. Kalau penyakit hati enggak ngaku. Kalau sakit kepala, aduh maaf kepala saya sakit. Tapi orang yang sombong, maaf saya sombong, enggak mau. Dikasih tahu aja enggak mau. Bapak sombong, siapa yang sombong? Hah? Gitu. Orang yang kolbun marid, sabar kamu, hah? Sabar kalian. Begitu, dia sendiri enggak sabar. Pernah lihat yang gitu? Nah itulah kolbun marid, hadirin. Enggak ngaku. Halo? Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi ini yang mana? Kolbun mayit, mari salim. Tetepnya salim ya. Nih, yang merasa kolbun salim, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Lewat, acungkan tangan yang dosanya sedikit. Cung, gak ada. Yang sedeng, apa ngacung gak? Oh. Lewat dong kolbun salim, Pak. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa, cung. Nah. Kok ada yang gak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya. Pak, Bapak tahu gak kenapa Bapak kerja di sini? Ini apa namanya, gubernuran, balai kota atau apa, Pak? Bapak kenapa tahu masih kerja di sini, tahu gak sebabnya, Pak? Sebab Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, dan kesalahan kita. Benar? Jawab, benar tidak? Kenapa Bapak dihargai oleh istri? Karena istri Bapak enggak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Kalau dibuka, Pak, hancur nih. Kenapa A'agim diundang ke sini? Karena Allah masih nutupin aib orang ini. Dosanya, kekurangannya. Kalau dibuka mah, hakul yakin bubar. Maka jangan bangga dihormati orang. Karena kita tuh dihormati tuh topengnya. Bukan isinya. Nih, berapa ini harganya di sini? Pak Sekda berapaan ini? Gak apal ini harga rakyat. 3.000. 3.000 air. Ganti dengan jus isinya. Berapa? 10.000. Ganti dengan madu. Berapa? 100.000. Isi yang berubah tuh. Ganti dengan comberan. Dilemparin ke tempat sampah. Nah, orang-orang banyak yang mati-matian ngebangun casing. Tapi isinya comberan. Gak ada harganya. Ada di sebuah negara, casingnya hebat, nabrak tiang listrik. Kenapa masuk penjara? Padahal casingnya hebat. Saya tidak ngomongin orang ya. Saya ngomongin tiang listrik. Kalau Allah mau ngebuka aib kita, ngejungkel, Pak. Saya aja dulu halal dibuka 7 tahun dibulinya. Gak apa-apa, tenang. Sah menurut agama, sah menurut negara. Makanya ajeg aja. Dan bukan kejahatan, tidak berzina, tidak selingkuh, gak ada yang ditakutin. Nah, yang takut-takut itu. Kenapa jadi pada melotot gini ke saya? Teruskan ini. Jadi tegang begini nih. Saya jadi ingat teori singa ini. Udah dengar singa? Singa nikah. Kalau orang nikah, salamannya dekat. Kalau singa nikah, binatang-binatang tuh tidak berani mendekat. Kelinci, kijang, monyet. Barakallahu laka baraka alaika. Tapi kucing mendekat. Singa tersinggung. Cing, kamu berani mendekat? Kata kucing, tenang singa. Saya perlu ngomong sesuatu. Apa? Singa pucat. Apa coba kata kucing? Singa, jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa. Tapi udah nikah jadi kucing. Jelas, pus? Meng, jelas meng. Di kantor gagah pulang ke rumah. Heo. Aduh, banyak yang menjiwai ketawa. Kenapa ketawanya enak? Karena ngetawain diri sendiri. Pernah ceramah di kantor tentara gagah loreng, Pak. Pulang ke rumah, ganti lorengnya. Itu loreng ucing. Hadirin, kenapa jadi takut ke istri? Lelaki takut istri, baiknya cuma di depan istri. Di luar lincah gak keru-keruan. Harusnya takutnya ke Allah. Di mana-mana dia akan baik. Inilah tauhid. Baik. Ada yang nanya, gimana qalbun salim? Qalbun salim itu la ilaha illallah. Jadi tauhid itu prinsipnya dua. Satu menafikan, dua mengisbatkan. Satu menghilangkan. Hilang. Tiada ilah. Isbatkan selain Allah. Kemampuan menghilangkan, kemampuan menetapkan dengan benar, itu kunci tauhid. Kita coba ya. Tiada ilah selain Allah. Tiada yang dituhankan selain Allah. Apa itu ilah? Sesuatu yang mendominasi hati kita. Ingat terus siang malam. Ingin dekat, berjuang untuk dekat, selalu cinta, berkorban apapun untuknya, takut jauh darinya, selalu bangga bersamanya. Siapanya ini? Ada yang mengilahkan harta. Benar? Duit, duit, pagi siang malam bangun, duit, duit, duit, duit. Demi Allah, dia akan sengsara dan hina karena duit. Lihat orang yang diperbudak harta, aib. Otot kawat, balung besi, sini bagus, sini segala peralatan, prit, begini, hancur wibawa. Mau setinggi apapun jabatan, kalau sudah minta-minta, hina, demi Allah hina. Orang tuh tidak pernah bisa mulia dengan meminta-minta ke makhluk. Makanya hati-hati, yang suka minta-minta, itu sebelum ngasih tuh, amit-amit, cing mentret, cing mulai, minta bayar banyak. Waktu datang begini dia. Tapi sebelumnya disumpahin, diludahin. Enggak tahu, saya dengar kata orang yang suka ngasih-ngasih gitu. Di depan sopan, tahu. Hati-hati pak, tanya dulu, disumpahin dulu atau tidak gitu. Tapi kalau orang sudah menuhankan hanya Allah, tenang. Tiada, nanti saya akan buka satu persatu yang membuat kita ajeg. Ada yang menuhankan jabatan, nih sebentar lagi, ya musim pilek, pilpres, wah ngadak-ngadak soleh. Banyak yang sekarang rajin ke masjid, ke madrasah. Ada lagi yang menuhankan penampilan, menuhankan penilaian orang. Capek hidup membangun casing, kecenderungannya munafik. Orang yang sibuk membangun casing itu tidak pernah tenang, karena dia sibuk dengan casing. Padahal kebahagiaan Allah yang zuru ila kulubikum wa a'malikum. Allah tuh melihat hati dan amal. Sedangkan orang yang ditipu dunia sibuk membangun casing. Bu, ibu, jawab. Ibu lebih khusyuk sholat atau dandan? Jujur, jujur, awas. Hah? Sholat sambil dandan, ya bagus ya. Begitulah, ibu. Saya sudah mengerti jawabannya, bisa dimaklumi ya. Nah bu, kalau ibu lebih fokus dandan, sholat gesit itu ciri-ciri casing. Gimana ya kerudung tuh gak rapi? Apa-apa jilcong namanya, jilbab pocong. Lanjutkan. Baik, ini mah kajian tauhid paling sederhana. Apa yang pertama kali tauhidnya kita tanamkan supaya la ilaha illallah? Yang pertama, tiada pencipta selain Allah. Hilangkan, tiada al-khaliq selain Allah. Jadi kita ciptaan siapa? Jawab. Orang Amerika ciptaan siapa? Orang Australia? Orang Malaysia ciptaan siapa? Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Adem hadirin. Waktu ke Jepang kemarin ditanya, kenapa sering ke Jepang? Jepang ini ciptaan Allah. Jepang ini milik Allah. Jepang ini hamba-hamba Allah. yang bisa disiplin, jujur, rapi, bersih. Kita tahu teorinya, Allah memperlihatkan tuh prakteknya lewat sebagian orang Jepang. Kita tahu teori bersih, rapi, lihat tuh. Allah ngajarin umat Islam lewat praktek beberapa teori Islam yang digunakan oleh orang Jepang. Begitu tuh kalau Indonesia umat Islam bisa rapi, udah dapat iman, dapat akhlak, mantap, betul? Jadi jangan terpesona kepada Jepangnya, terpesona kepada Allah yang menciptakan orang Jepang. Enak begitu bukan? Mata keciptaan, hati kepencipta. Badan kita bagus, ini pasti ciptaan Allah. Ada kekurangan, tidak usah minder, ini pun Allah yang ciptakan. Lihat yang lebih bagus, tidak usah iri, mereka juga ciptaan Allah. Lihat yang ada kekurangan, jangan meremehkan, mereka pun ciptaan Allah. Dan kalau ada apa-apa, harus ridho. Ini tubuh milik Allah nih. Bapak dulu kan remaja ya? Pak Sekda, dulu remaja kan? Kenapa sekarang jadi tua? Karena tubuh ini milik Allah. Maunya sih awet muda terus. Benar? Gak bisa. Kita nahan uban aja gak sanggup. Makan sari areng atau aspal. Tetap beruban. Hei, serius. Ini tubuh milik Allah. Bu, ibu, jangan takut jadi tua. Tahu kenapa? Karena udah jadi, udah terima aja deh. Iya kan? Banyak orang yang takut jadi tua. Tenang, jadi tua tuh nikmati episode hidup ini. Ah, gimana? Kalau saya jadi tua, ya suaminya juga kan tua ya. Tenang, yang ngebulak-balik hati suami itu bukan penampilan ibu. Allah yang ngebulak-balik hati. Makanya maaf-maaf saja. Orang-orang yang sibuk dengan topeng ini tidak pernah tenang hidupnya, takut jadi tua, takut jadi jelek, takut ubanan. Padahal ini milik Allah, sesuka Allah. Dan asal tahu saja, ini badan belum tentu pulang utuh. Ada anak SMA di BSD, naik motor, jatuh ke babah tronton, Pak. Kelindes tangannya, hancur. Kemudian diamputasi. Ketika datang ke sekolah, orang-orang sedih. Wah, kasihan kamu tidak punya tangan. Kata dia, heh kawan-kawan, lihat dong apa yang disisakan Allah. Dia bersyukur Allah ngambil tangannya aja, yang disisakan banyak. Coba kalian tersisa cuma tangan kanan. Gimana suasana kelas itu? Dia yakin Allah yang punya tangan ini pulang duluan. Dengan begitu saja kita lebih enak. Semuanya ciptaan Allah. Adanya jangan somse. Kurangnya jangan minder, lihat orang jangan iri, lihat yang kurang jangan menghina, dan siap dengan apapun yang Allah takdirkan. Enak kan? Enak tidak nih? Awas yang centil-centil, badannya bagus, gampang, bikin aja. Bisul, beres. Otot, kawat, balung besi, muntaber, pasti di toilet, ya kan? Gak bisa, enggak Pak. Ini tubuh milik Allah. Gampang bagi Allah, bikin sakit apapun pada tubuh kita. Hati-hati. Yang maksiat-maksiat, baru saya lihat itu Pak, berita wakil titik-titik sebuah organisasi keagamaan, jam 11 malam keluar nyari waria, dia berzinah dengan waria, ada yang datang, bukan hansip, bukan polisi, tapi malaikat maut, mati itu di sana, lagi berbuat mesum di semak-semak, cabut nyawanya, gak bisa apa-apa. Milik Allah tubuh ini hadirin, kasih penyakit jantet. Waria, dekat dengan dia. Mikir semua ya, hati-hati ya. Yang pacaran-pacaran Allah lihat, tinggal dimatiin aja. Lah kan begitu Pak, kalau orang ahli maksiat itu kalau tidak tobat kan dua. Satu, dibuka aibnya kalau dia ada umur. Tapi kalau habis umurnya dimatikan dalam keadaan maksiat. Lah Allah melihat semua yang dilakukan. Ini tubuh milik Allah. Emang pengajian tauhid mah ampun aja. Saya lihat tadi begini. Dua, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik. Tiada pemilik selain jawab. Tiada pemilik selain Allah. Enggak punya apa-apa, Pak. Manusia tuh cuman asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa cuman segitu. Ini serius. Ini yang sembelit belum setor dibekal ke sini nih. Serius hadirin, siapa orang kaya? Enggak ada. Ada yang ngaku-ngaku kaya, cuman itu. Tetep we, mati mah enggak dibawa. Lihat orang-orang yang punya kelapa sawit, mati dikubur sama sawit? Enggak. Coba yang punya perbankan, mati ini dikubur sama uang logam? Atau yang punya pabrik semen, tanya, mau dicor enggak kuburan? Enggak mau. Demi Allah, Pak. Segalanya tuh cuman milik Allah. Manusia cuman ngaku-ngaku. Hei, betul kah? Rezeki kita kan cuman tiga. Yang dimakan jadi kotoran, rezeki. Yang dipakai jadi usang, rezeki. Yang dinafkahkan di jalan Allah, itu rezeki kita. Nah, yang ada di tabungan, itu mah bukan punya kita. Belum tentu. Ngaku-ngaku. Apalagi yang disembunyikan di bank itu. Ini pakai nama orang lain. Eh, kamu punya apa? Yang punya villa, coba villa rezeki siapa? Hah? Rezeki mamang dan bibi. Makanya mereka langsing, fresh. Karena mereka lari-lari di taman. Mama ngasih bunga sama bibi. Bibi berenang, ya. Oh, romantis. Yang stres yang punya villanya. Takut ketahuan KPK, ya kan? Udah, mendingan pengen punya villa mau jadi pembantu, tenang. Maaf ya kepada yang... Teruskan jangan nih. Semua teh milik Allah hadirin, Allah yang ngebagiin, ya. Gak bisa ditahan, makanya biasa aja dengan dunia ini, ya. Gak usah gitu. Semua orang ada jatahnya masing-masing. Yang penting bagi kita tuh barokah atau tidak. Bahagia tuh bukan dari rizkinya, tapi dari berkahnya. Coba, masih ingat? Cecak makanannya apa? Nyamuk punya sayap? Cecak punya sayap? Jawab. Mana yang ngedeketin? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab. Hah? Coba agak digunakan itu ya kecerdasannya hadirin. Mana yang lebih hebat? Makanan ngedeketin cecak, cecak nyari makanan. Kalau cecak harus nyari nyamuk, gak ketemu. Nyamuk dari got sana, cecak di sini. Dapat. Coba kalau dia harus nyari turun ke sini ke sedot vakum cleaner, berangkat kena ke injok, kena ke lindes, dipatuk ayam, kapan makannya? Kita di perut ibu dulu, janin. Awas, ini ilmu tauhid nih. Kalau ilmu tauhid ini mantep, birokrasi rapi. Waktu janin, rezeki kita ada tidak? Jawab. Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Jawab. Kita mau kemana? Nggak tahu apa-apa di sini, ya kan? Ibu, jengkol, pete, dorok-dok, gudeg, karedok, petai, hui, cilembu. Alhamdulillah jadi bayi. Dari segi struktur makanan itu nggak bisa jadi lah. Jengkol, pete. Untung jadi kayak gini, ya kan? 9 bulan di perut ibu beres rezeki. Keluar jadi bayi. Rezeki ada atau tidak? Jawab. Cukup atau tidak? Mana yang hebat? Bayi cari rezeki, rezeki cari bayi. Langsung ibu ngeluarin air susu. Dari air susu jadi otot, jadi gigi, jadi rambut, jadi besar. Aneh, hanya dari air. Ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu. Ada? Sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin, hadirin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab. Apa? Sapi ngedeketin bayi. Mana ada? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu? Bukan susunya, air susunya. Mau ngapain nyusu ke sapi? Ini teh kelihatannya teh cerdas ini tadi. Hadirin, kemarin ada takdir ceramah di Selandia Baru. Ada teman di sana punya peternakan sapi orang Indonesia. Banyak sapinya. Ini sapi perah. Iya, dikemanain susunya? Orang Selandia Baru kan sedikit. Diekspor. Masya Allah. Bayinya di Jakarta, sapinya di Selandia Baru. Datang ke sini, Pak. Demi Allah, itulah rezeki. Jadilah segede gini. Sudah makan belum? Dasar kufur nikmat, siapa yang nanya makan siang? Ampun ini karyawan, salah melulu jawabannya. Saya tidak nanya makan siang. Sudah makan belum? Berapa langkah kita ngedeketin makanan? Hah? Berapa ratus ribu langkah makanan ngedeketin kita? Lihat nanti. Paling berapa langkah ke meja makan? Beras, nasi, Cianjur. Garam, Madura. Asam, gunung. Telur, ayam tetangga kalau ini. Belum lagi sambal. Sambal itu makanan termewah. Dengan segini sambal, cabenya dari gunung mana, terasinya dari lautan mana, asemnya, jeruknya, rumit, jadi segini. Coba kalau bapak ibu nyari satu-satu, ha? Kapan makannya hidupnya? Jawab, mau makan telur dadar, cari ayam hamil gimana? Setiap hari. Saya 57 tahun hidup di dunia. Demi Allah. Tiap hari dikejar-kejar rezeki. Nih, tidak tahu mata airnya di mana. Tidak tahu bagaimana mensterilkan air. Tidak tahu agar pH-nya jadi 7. Demi Allah, tiap hari datang seperti ini. Mau curiga sama rezeki? Hanya orang kurang iman. Orang yang selalu curiga kepada rezekinya. Mau dikemanai? Istijraj, tahu istijraj? Dikasih itu untuk dibenamkan oleh Allah. Saya pernah dengar itu yang korupsi, hasil korupsinya disimpan di tembok, Pak. Ditutup pakai tembok. Lihat enggak, megang enggak, make enggak. Cuman ngusap tembok dia tiap hari. Ini kan sakit jiwa, Pak. Untung ketangkep. Kalau enggak bisa lama jiwanya sakit. Ayolah hadirin. Alam hidup ini. Jangan kalah sama gajah. Gajah aja enggak sekolah gemuk-gemuk. Ya. Maksudnya bukan enggak perlu sekolah. Enggak perlu pakai macam-macam. Lempeng lah ya rezeki mah. Ya. Ah, alhamdulillah saya dititipin anak 11, Pak. Udah enggak usah kaget. Ah. Bukan ciptaan saya. Ya kan dua bibitnya. Tenang atuh, Pak. Nah, enggak tuh. Enggak cemas sama sekali dengan rezeki anak. Karena tiap anak pasti ada rezekinya. Kan bukan bikinan saya itu anak. Saya boro-boro bikin anak. Gambar anak aja gagal, Pak. Bikin sehelai rambut aja enggak sanggup. Demi Allah. Allah ciptakan makhluk wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Hud ayat 6 itu sudah lengkap dengan rezekinya. Yang dibekelin, nah, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah kalau tidak yakin Allah pemberi rezeki. Itu fatal. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak barokah ketemu dengan rezeki. Ada rezekinya, tapi kalau niatnya salah, caranya salah, hancur berkahnya, enggak akan ternikmati itu rezeki, kecuali jadi bahan penderitaan dan kehinaan. Nah, jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur, karena nikmatnya rezeki bukan pada rezekinya, tapi pada syukurnya. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar kalau lagi ditahan, karena rezeki mah ada waktu-waktunya. Ada saat dibuka, ada saat dikecilin, ada saat ditahan. Cing sabar, ada waktunya. Nah, jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya ridho kalau waktunya diambil rezekinya. Pasti ada waktunya diambil. Ban meletus. Apa artinya? Rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Happy. Asik. Kita bakal ketemu dengan hamba Allah. Bang, berapa nih bocornya? Cuma satu, Pak. Tambahin dong. Cebet, cebet. Tambah satu. Kasih 100.000. Kelebihan, Pak. Gak apa-apa. Senang. Itu hamba Allah. Dia punya anak, punya istri, bayar kontrakan. Allah sekarang ngasih jalan ban meletus, betul? Bukannya ditawan. Kemarin tuh, istri, jangan nanya istri yang mana. Saya harus ngeduluin karena pasti ada yang nyeletuk. Yang mana? Usil banget, itu kan urusan dalam negeri saya. Makan pecel lele 12.500. Selesai makan, aduh kenapa begini? Durinya di sini. Langsung saya mikir, udah yakinlah rezeki dokter. Nah, saya enggak bisa ngambil itu duri. Bawa ke rumah sakit 300.000 itu duri satu. Ini pecel lele termahal. Ridho. Di rumah sakit ada dokter, ada perawat, ada security, ada petugas kebersihan. Kenapa kita berat? Benar? Hei, sing ringan sama dunia ini. Belajar sama tukang parkir. Banyak mobil, enggak pernah sombong. Ganti-ganti mobil, enggak takabur. Diambil sampai habis, enggak sakit hati. Kenapa? Jawab, kenapa? Karena semua cuma titipan. Relax, hadirin, relax. Ya. Jelas? Jelas? Relax. Nanti mobil ketubruk apa, ya udah gak apa-apa. Rezeki bengkel. Dan jengkel juga tetap penyok, betul? Musim mutasi teh relax, Pak. Mutasi itu bukan mutilasi. Tenang, tenang. Tenang, yang menentukan itu Allah. Makanya yang ketiga, tiada penentu selain Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Termasuk nih pilpres. Pilpres, dengerin nih Pak. Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Watu izzu man tasya watu dhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apalin ayat ini nih menjelang pilpres ya. Biasanya caleg apal yang gini-gini. Karena pengen. Hadirin, tu'til mulka man tasya. Allah berikan kekerajaan, kekuasaan, kedudukan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah ambil dari siapa yang Dia kehendaki, Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki, Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Ini penting hadirin. Siapa yang menentukan gubernur? Allah. Kalau mau jadi, saya ngobrol dengan Pak Anies. Tahu syariatnya kenapa Pak Anies jadi gubernur? Syariatnya apa coba? Jawab, tahu enggak Pak? Nyamuk. Tanya Pak Anies. Jadi beliau jadi gubernur tuh syariatnya nyamuk tuh Pak. Beliau harusnya tugas ke Amerika waktu itu. kemudian katanya turun itunya, apa tuh yang suka kena nyamuk deh, trombositnya, batal ke Amerika. Datanglah Prabowo, ngobrol lah, jadi nyamuk kita. Makanya itu Pak Anies jangan sembarang ngebunuh nyamuk ya. Dan secara syariat enggak menang, betul? Ini mak, saya bukan orang pelatak politik ya, saya ini ngaji tauhid. Gimana atuh pemimpin saudara yang sebelumnya ya, kepuasannya 75% dan sebagainya, dukungan media dan sebagainya, tapi dia tetap yang ngatur takdir mah Allah. Enggak bisa. Makanya dalam pilpres ini enggak usah macam-macam yang aneh-aneh. Dan walaupun setekah pola kalau enggak ada takdirnya enggak jadi. Bapak enggak usah kasah kusuk. Nanti tikus ruk mah. Lempeng weh. Kalau ada takdirnya, menurut saya siapa pemenang Pilpres 2019 yang paling lurus hatinya, niatnya, dan yang paling benar caranya. Dia pemenangnya. Mau jadi atau tidak jadi presiden itu mah urusan Allah. Tapi yang paling jelek niatnya dan paling jelek caranya, dia adalah orang yang kalah. Mau jadi ataupun tidak. Makanya gak usah repot-repot amat gitu. Oh gak usah, biasa aja. Pertama, saudara belum tentu hidup ya 2019, ya kan? Saudara udah sewot dari sekarang, ternyata Desember mati, ya kan? Gak lucu hadirin. Yang kedua, capresnya juga belum tentu hidup tahun depan ya. Halo? Mendingan tenang, doakan yang baik. Termasuk di kantor. Musim mutasi istiqoroh. Kalau baik silahkan ya Allah, kalau gak baik jangan. Karena ada yang menurut dia baik, tapi ujungnya masuk ke penjara. Betul, Dina? Jangan suka sok tahu lah. Bu, Ibu, suami Ibu ciptaan siapa? Suami Ibu milik siapa? Nah, udah mulai tenang ya. Bapak, jangan keburu ketawa, Pak. Ini bukan urusan lelaki. Suami Ibu digenggam oleh siapa? Nah, ini benar. Kalau Ibu punya keyakinan begini, lebih tenang, Bu. Yang bikin Ibu sengsara adalah Ibu sering menuhankan suami. Suamiku, engkau adalah segalanya bagiku. Musyrik. Segalanya-segalanya gimana? Dia boro-boro ngebahagiakan istrinya. Ini. Dia sendiri kurang bahagia. Ya. Bu, mau bahagia? Mau bahagia, jangan terlalu cinta sama suami. Beneran. Model-model gini. Shhh. Kan tadi udah ngaku kan banyak dosa ya kan. Bu, kalau ibu terlalu cinta, hati ibu bakal melekat dengan selain Allah. Itu Allah cemburu, akibatnya dibuat galau. Coba, Bu. Pernah merasakan cemburu? Hati jadi tenang atau galau? Pikiran jadi jernih atau kacau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau enek? Dengan segitu menderitanya urusan jadi beres atau nambah? Beres atau nambah? Si itu yang lagi dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Enggak ngepek, Bu, cemburu. Makanya, Bu, kalau mau rumah tangga bahagia mah, gak usah kebanyakan mikirin kelakuan suami. Dengerin, belum selesai. Nah, wanita kalau gitu tuh. Shh. Gini, Bu. Kalau ibu cemburu, itu teh ibu teh makin gak nyaman hatinya. Kalau ibu gak nyaman hati, wajah ibu tuh gak nyaman dilihat. Walaupun pakai bulu mata palsu 5 pasang, omongan ibu teh enggak nyaman didengar. WA ibu tuh enggak nyaman dibaca. Bagaimana suami bisa dekat dengan yang tidak nyaman? Terumus. Jadi gimana, A? Balik ke Allah. Ambil air wudhu, sholat. Sholat apa? Tobat. Kenapa saya yang tobat? Tobat. Karena boleh jadi ibu melupakan Allah, lebih ingat ke suami. Lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Lebih takut jauh dari suami. Itu teh dosa. Menduakan Allah dengan suami. Taubat. Udah gitu sholat lagi. apa hajat. Minta, ya Allah, engkaulah yang menakdirkan suami jadi jodoh saya. Engkaulah yang menggenggam suami. Engkau yang membulak-balik hati suami. Didengar tubuh doa ibu. Ibu tobat, ibu doa. Allah gampang ngebulak-balik makhluk-makhluk jenis ini, gampang. Yang tadinya mau ke diskotik, jadi blues ke masjid. Loh, kenapa jadi itikaf nih? Berapa banyak yang ngadak-ngadak itikaf, ha? Ini serius, Pak. Ada tuh seorang istri yang rajin pengajian, gak mau suaminya, Pak. Gak mau. Ya udahlah, Pak, kalau gak mau asal antar aja ke pengajian. Ya, pokoknya papa mau di parkiran. Parkir dia. Parkir susah, berhenti di satu tempat parkir, persis di depan sound system, Pak. Waduh, mantap itu, Pak. Nangis tuh. Sekarang suami itu jadi ibadahnya bagus. Bu, gak usah rewel sama suami, mah. Doa lebih paten. Jelas? Pak, jangan galak sama istri, ya. Jangan jadi kucing. Dengerin, mau tahu rahasianya menjinakkan hati istri? Mau tahu tidak? Kalau mau, kalau tidak harus jelasnya, Dedin. Gini, wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah dia, Pak. Jangan pernah kasar sama istri. Jangan pernah galak, bengis. Jangan! Seburuk-buruk lelaki adalah lelaki yang pengecut, yang kasar kepada istrinya. Jangan, patah dia. Kalau dibiarin, tetap bengkok. Itu dia masalahnya, Pak. Jadi diapain? Tenang ya, ini urusan lelaki ya. Jadi kalau sama istri itu, disabarin. Tahan. Sabar itu menahan diri. Dicontohin. Penting contoh, Pak. Didoain. Jangan dulu nasihatin, gak mempan, percuma. Karena dia udah tahu modal kita, Pak. Yang dia mau ngomong apa, Pak? Lelaki kan nasibnya begitu. Gak pulang dicariin, pulang diomelin. Tenang. Tenang. Mau terusin jangan nih? Tenang, tenang. Kalau dengan istri itu tenang. Kenapa? Karena wanita itu biasanya kurang jelas. Ini intinya. Kurang jelas dia. Ya. Tuh mulai ngambek mulanya. Bu, ibu. Ibu yang baik. Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari, petan mana? Nah itulah mereka ya. Jadi ngomong dulu baru mikir. Udah mikir bingung dia. Udah bingung ketawa sendiri. Tapi tidak minta maaf. Itu cirinya, Pak. Standar. Lihat tuh mereka lagi bingung. Bu, kalau dikejar anjing gimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari cepat-cepatan. Anjing. Nah, baru mikir. Ketawa aja, gak ada permintaan maaf ya gak? Maaf ya Bu ya. Bu, ibu yang baik, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin, mau ya Pak ya? Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujur-jujurnya? Nah kan beda-beda. Bilangan detik beda-bedanya Pak. Jelas Pak? Makanya sama istri mah gak usah adu argumen. Kalah, percuma kalah kita ini, Pak. Karena kan kita lelaki kan cuma 7.000 kalimat per hari, Pak, standarnya. Kalau wanita kan otaknya kiri kanan bicaranya, dia 22.000 standarnya. Kalah lah, Pak. Jadi dengan wanita mah tenang, jangan dimasukin ke hati, itu tugas lelaki. Pokoknya lelaki mah siap kalau salah terus, tenang aja. Papa, ya Bu, hari Minggu kan ada undangan. Oh iya ya. Ibu pakai baju yang mana ya, Pak ya? Ibu pakai aja yang paling ibu suka, yang nyaman, yang enak. Ih, suami teh ditanya malah nanya lagi. Salah, Pak. Segitu solehnya kita teh. Ibu teh mau yang mana? Pilihin, yang merah atau yang biru? Sok atau pakai yang merah, Bu. Ibu kalau pakai yang merah bagus. Tapi kan biru juga keren loh, Pak. Tetep, gimana dia? Ya sok atau pakai aja, Bu. Keluar teh hijau, baik. Gak bilang-bilang, diem. Dah istighfar aja, astagfirullahaladzim. Pak, mau makan apa nih hari ini? Udahlah Bu, gak usah repot-repot. Apa aja yang ada? Istrimu berbakti dipersulit. Alah. Ya atuh, cik punya keinginan atuh Pak. Jadi lelaki teh. Sok lah bikinin atuh Bu, sekali-kali opor ayam spesial. Ayam tuh mahal Pak. Tetepnya salah. Ya udah yang sederhana aja, karedok. Karedok. Apa tahu sendiri Papa tuh asam urat tahu. Ya udahlah kalau gitu beli di warteg yang gampang, murah, enak, banyak pilihan. Oh, berarti masakan Ibu enggak enak ya. Ada yang kayak gitu istrinya enggak? Tenang ya. Yang ngebulak-balik hati istri itu adalah Allah. Gampang. Jadilah lelaki yang baik, sabar, ikhlas, dapat. Nah, gongnya dari semua ini adalah ikhlas, Pak. Ikhlas itu tidak ngarep-ngarep apa-apa selain dari Allah. Nih, kenapa kita menderita? Karena kita ngarep-ngarep. Ikhlas itu seperti apa? Seperti jantung lah. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, jerawat, bisul, tumor, gak ada yang enak. Orang yang hidupnya overacting, show off, suka dipuji, dikagumi orang, tidak akan nyaman hidupnya. Jadilah seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya. Lakukan, lupakan, ini tauhid. Mau bahagia? Sing ikhlas, lakukan, lupakan. Ini terakhir, mau tahu rahasia ikhlas? Jawab, ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Yakin? Apakah setiap perbuatan kita disaksikan Allah? Disaksikan? Ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Apakah mungkin Allah lupa ngebalas? Kelewat? Tertukar? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitqala dzarratin. Lakukan aja yang terbaik demi Allah. Allah pasti ngebalas kalau ikhlas. Gak usah pikirkan orang berterima kasih atau tidak. Demi Allah, Pak. Makin ikhlas, makin melimpah balasannya. Apa sih ucapan terima kasih? Gak ada apa-apanya. Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab! Mau ngapain diingat-ingat? Lah kita berbuat baik juga karunia Allah. Kita nyumbang anak yatim. Bukan kita yang ngasih. Itu rezeki anak yatim yang dititipkan ke kita. Kita jadi jalan aja udah untung. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab. Perlu tidak? Saya tes sedikit. Bu, kalau suami ibu ngomong gini apa rasanya? Heh istriku, saya nih yang membanting-banting tulang. Memeras-meras keringat. Ini rumah jerih payah saya. Kalian makan tetesan keringat saya. Kalian pergi ke saya itu yang nyiapin. Bagaimana bu? Bahagia atau enak dengernya? Jadi cinta atau makin sebel? Dengerin tuh Pak. Kalau kita nyebut-nyebut jasa teh enek orang lain, sebel orang lain. Jelas? Para pemimpin, saya pimpinan kalian. Gak usah ngomong, udah tahu, ya kan? Ibu juga, ini ibu Muna. Kata anak-anak, kenapa ibu jadi lupa? Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Kata anak-anak, dia, siapa suruh, ya kan? Jangan. Lakukan. Lupakan. Demi Allah Pak, kalau orangnya ikhlas tuh, Masya Allah. Amal yang paling kita anggap remeh, yang kita lupakan, itulah amal yang paling disukai Allah dari kita. Amal yang membuat kita ujub dan bangga, itulah amal yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak tauhid, hadirin sekalian. Hilangkan harapan dari selain Allah, cukuplah hanya berharap dari Allah, rasakan tenang dan Allah akan cukupi. Alhamdulillah. Ini sisa ILC nih, hadirin. Bu, Pak, saya memohon ini. Dak takdirnya sekarang. Pak Anies kemarin baru dari pesantren. Masya Allah. Beliau juga senang katanya lihat pesantren. Ceritakan. Alhamdulillah. Mumpung takdirnya begini, jadikan kesempatan melakukan yang terbaik. Ya. Gak gampang punya pemimpin yang banyak ingat ke Allah tuh, Pak. Kalau pemimpin ingat ke dunia mah banyak. Tapi orang kalau sudah hubut dunia, cinta dunia, itu udah pasti gampang berbuat keburukan. Orang takut ke Allah mah gak akan takut sama orang. Orang takut ke orang, pasti hidupnya banyak maksiat. Kalau mau hidup enak, harap dan takutnya cukuplah kepada Allah. Adem hidup ini. Bahkan kemana-mana kok takdir. Maaf ya, saya sudah nyobain dipuji rame-rame. Udah nyobain juga dicaci maki rame-rame. Demi Allah, rezeki mah gak akan pernah ada yang terhalang oleh orang yang sebel ke kita. Takdir untuk saya, gak ada yang bisa mencegah. Allah pemilik segala takdir. Makanya lempeng-lempeng aja hidup mah, ya. Setuju? Sholat, TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Supaya tauhid bagus. Satu hari minimal satu juz Quran kalau bisa, Pak. Rasakan ajaib hidup kita. WA jangan terlalu sering dibaca lah, soal yang wajib. Quran yang sering dibaca. Satu huruf itu 10 kebaikan. Yang ketiga, istighfar. Jangan kurang dari 100. Rasul itu tanpa dosa 100 kali. Ini wajah-wajah berlumur dosa masa cuma 3 kali yang itu juga lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. 4, sholawat. Satu kali sholawat itu 10 kali Allah bersholawat untuk kita. Masya Allah. Allah kalau Allah memberikan kebaikan ke kita, Masya Allah. Yang kelima, jangan pernah lepas bersedekah tiap hari. Pokoknya mah udah gak usah banyak ngitung kalau sedekah tuh. Demi Allah tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Selain bertambah, bertambah, bertambah. Sholat, Quran, istighfar, sholawat, dan sodako. Rasakan enteng hidup ini, Pak. Dan takdir mah gak pernah ada yang meleset. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Kuatkan iman kami, ya Allah. Agar bisa menjauhi maksiat. Agar bisa menghindari dosa. Titipkan dunia yang halal, yang barokah, yang bisa jadi bekal pulang kepadamu. Ya Allah, berkahi tempat bekerja kami ini. Jadikan menjadi penguat iman kami, menjadi ladang amal soleh kami, menjadi ladang dakwah kami, menjadi ladang akhlakul karimah bagi hidup kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tidak keberatan, bukalah yang semalam di ELC, mudah-mudahan ada hikmahnya, ya. Tausiah 15 menit. Terima kasih seluruhnya. Bawa ini pulang ke rumah masing-masing, tinggal diisi pakai uang-uang sisa, ya. Misal beli roti 10.000, pakai uang 100.000-an, sisanya kesinikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.